ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua karunia dan nikmat hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam suatu acara yang insyaallah kita mengharapkan berkah dan manfaat dari acara tersebut. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Salawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari kejahilan kegelapan kepada cahaya ilmu hidayah Islam, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Berbicara tentang tarbiyah ataupun pendidikan ini merupakan satu mas'uliyah yang azimah, yang sangat agung, yang terbeban di pundak setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, memperingatkan kepada kita semua, waliyashal ladina law taraku min khalqihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka takut meninggalkan keturunan-keturunan atau anak-anak keturunan yang lemah. Khafu 'alaihim, yang mana mereka mengkhawatirkan nasib keturunan-keturunan tersebut. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Keturunan-keturunan yang lemah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah lemah dari segala sisi, terutama lemah dari sisi ruhaninya atau imannya. Inilah keturunan-keturunan yang kita khawatirkan. Kita khawatir meninggalkan mereka. Maka dari itu, ayat ini merupakan lecutan bagi kita semua atau cangkukan bagi kita semua untuk memperhatikan anak keturunan yang kita tinggalkan, generasi penerus kita sepeninggal kita nanti. Apakah mereka generasi-generasi yang siap untuk melanjutkan kiprah kita atau sebaliknya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul a'zam alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Imam a'zam, pemimpin satu negara, adalah mas'ul. Dia adalah orang yang bertanggung jawab, adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, yaitu rakyatnya. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Demikian pula seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi. Dan seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan atas anak-anak suaminya. Wahia mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya tentang apa yang dibimbingnya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah memimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Yaqanifidina azami Allah wa iyyakum jami'an. Tanggung jawab pendidikan ini merupakan tanggung jawab yang tidak hanya terbeban di pundak ibu atau bapak saja, tapi juga merupakan kewajiban segenap kaum muslimin untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan ataupun tarbiyah. Berbicara tentang tarbiyah tentunya memiliki sisi yang sangat luas dan tidak cukup untuk dijelaskan secara menyeluruh pada kesempatan yang singkat ini. Namun di sini kita akan menjelaskan beberapa jenis-jenis tarbiyah yang perlu diperhatikan oleh setiap pendidik, baik itu oleh ibu, bapak maupun nazir madrasah, yaitu pengelola ataupun pemimpin madrasah. Yang pertama adalah ada tujuh ya jenis-jenis tarbiyah yang perlu diperhatikan. Yang pertama at-tarbiyah imaniyah wal ilmiyah, tarbiyah iman dan ilmu. Yang kedua adalah tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah akhlak, adab. Yang ketiga tarbiyah nafsiyah, tarbiyah yang berkaitan dengan diri, kejiwaan, psikologi. Yang keempat tarbiyah ijtimaiyah, tarbiyah kemasyarakatan, hubungan sosial masyarakat, yaitu hablum minannas, tarbiyah di dalam bermuamalah dengan lingkungan sekitar. Yang kelima tarbiyah jismiyah, tarbiyah jismiyah yaitu pendidikan tarbiyah yang menyangkut dengan fisik dan tubuh. Yang keenam tarbiyah jinsiyah, tarbiyah yang berkaitan dengan hubungan ya hubungannya dengan lawan jenisnya. Dan yang ketujuh yang terakhir at-tarbiyah ad-da'awiyah, tarbiyah dakwah. Inilah tujuh ya kita katakan jenis-jenis tarbiyah yang mungkin kita akan uraikan secara singkat pada pertemuan yang berbahagia ini. Yang pertama tadi adalah tarbiyah imaniyah ilmiyah. Ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum jami'an. Tarbiyah imaniyah ilmiyah adalah pembinaan atau pendidikan iman dan ilmu dari seorang anak. Bagaimana anak itu tumbuh menjadi seorang yang beriman dan berilmu. Tarbiyah ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an tabda'u hadhihi al-mas'uliyah min tawjih al-islam fi ta'sis al-hayat az-zawjiyah. Tarbiyah imaniyah ilmiah ini dimulai ketika Islam memberikan pengarahan bagaimana cara membentuk kehidupan suami istri atau kehidupan keluarga yang baik, yaitu bi ikhtiyari kullin min az-zawjayni syariku hayatihi wifqa muradillahi tabaraka wa ta'ala. Yang mana Islam menganjurkan kepada masing-masing, baik itu laki-laki maupun perempuan, agar memilih pasangan hidup sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'atu bi arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat alasan: li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha. Seorang wanita dinikahi dengan empat alasan. Yang pertama karena hartanya atau karena kedudukannya, martabatnya, atau karena kecantikannya, atau karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang bagus agamanya. Ya, kalau tidak maka engkau akan celaka, engkau akan merugi. Hadis ini menjelaskan kepada kita agar memilih calon ibu bagi anak-anak kita dari kalangan wanita yang baik agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Abu Hatim Al-Muzani, qala Rasulullah, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu jika datang orang yang engkau sukai, yang engkau ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika engkau tidak lakukan, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Apabila kehidupan rumah tangga dibina di atas qawaid salimah sahihah, di atas pondasi yang selamat dan sahih, yaitu benar, yaitu dengan memilih istri yang salehah dan memilih pria yang saleh, maka kemungkinan untuk melahirkan generasi-generasi yang saleh, yang saleh dan salehah juga sangat besar. Karena sudah ada dasarnya, sudah ada benihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kita dari mengambil perempuan-perempuan yang cantik dari tempat-tempat yang buruk. Karena ya mudaratnya bagi seorang pria sangat besar. Ya, mudaratnya bagi seorang pria sangat besar. Kita tahu bagaimana pengaruh istri di dalam kehidupan seseorang. Di antaranya sebagai contoh, saya berikan contoh di sini, Abdurrahman bin Muljam. Ya, Abdurrahman bin Muljam seorang khariji. Dia sebelumnya bukanlah seorang khariji tulen atau fanatik dengan pemahaman khawarijnya. Namun ketika dia menikah dengan seorang wanita cantik yang berpahaman khariji, sejak saat itulah pemahaman khawarijnya semakin tambah lengket di dalam benaknya. Dan melalui istrinya inilah dia bersedia dan apa namanya, kita katakan punya motivasi untuk membunuh khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu atas dorongan istrinya. Nah, ini bahaya memilih pasangan hidup serampangan atau asal-asalan, karena tidak membawa berkah bagi hidup seseorang. Maka hendaklah dia pilih wanita yang soleha, dan seorang wanita hendaklah memilih laki-laki yang soleh, agar dari benih-benih mereka diharapkan lahir keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Ini merupakan usaha pertama yang harus dilakukan oleh seseorang untuk membentuk generasi yang soleh dan soleha. Dan ini juga akan memudahkannya di dalam melakukan proses tarbiyah. Berbeda halnya apabila dia memilih wanita yang belum siap, maka dia terpaksa harus mentarbiyah istrinya dulu, kemudian sekaligus mentarbiyah anaknya, dan kadang-kadang semua tidak bisa tertangani secara bersamaan. Maka dari itu, ya, untuk urusan tarbiyah imaniyah dan ilmiah ini, ikhwanul fiddin, hendaklah kita menyiapkan sejak dini, yaitu menyiapkan pasangan hidup kita dari kalangan wanita yang saleha atau laki-laki yang saleh. Dalam hal ini, ikhwanul fiddin, seorang mungkin saja bisa mengorbankan unsur-unsur yang lain, misalnya unsur harta, unsur martabat, dan unsur kecantikan untuk mengejar unsur agama. Karena kita melihat jauh ke depan, bukan kita ingin mencicipi kenikmatan sesaat, akan tetapi kesengsaraannya kita akan rasakan seumur hidup. Tentu seorang yang berakal dan bijak tidak mau mengambil risiko seperti ini. Nah, demikian ikhwanul fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam sejarah dapat kita temukan juga, kalau kita rajin membaca buku-buku sejarah, bahwa kebanyakan para ulama itu lahir dari keluarga-keluarga yang memang punya garis ulama. Nah, demikian ikhwanul fiddin. Ya, kebanyakannya atau mayoritasnya, walaupun tidak semua, tapi kebanyakannya mereka lahir dari keluarga-keluarga yang memang terbina di atas iman dan ilmu. Demikian ikhwanul fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, ikhwanul fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, yang berkaitan dengan tarbiyah imaniyah dan ilmiah ini adalah zikrullah fi jamil ahwal. Membiasakan anak didik kita atau anak-anak kita untuk zikrullah di dalam semua urusan. Ini merupakan satu tarbiyah. Untuk meningkatkan tarbiyah imaniyahnya adalah membiasakan seorang anak itu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan. Seperti yang dicontohkan tadi di dalam acara, di dalam pembukaan acara, yaitu melatih doa-doa keseharian. Nah, ini penting bagi seorang anak untuk melahirkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Abbas lalu berkata kepadanya, ini bentuk tarbiyah imaniyah ilmiah. Ya, di samping untuk memberikan masukan iman kepadanya juga memberikan masukan ilmiah. Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Abbas dan mengatakan, ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Hai bocah, waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Ya, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Coba lihat, ini tarbiyah ilmiah. Ya, Rasulullah mengatakan uallimuka, aku mengajarkan kepadamu. Ya, jadi ini merupakan suatu informasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas walaupun ketika itu dia masih kecil, bahwa Rasulullah akan memberikan taklim kepadanya. Lalu Rasulullah menjelaskan, memulai taklimnya dengan mengatakan ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujaha, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sa'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu. Minta, kalau engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dua hal sekaligus kepada Abdullah bin Abbas pada kesempatan tersebut. Yang pertama adalah memberikan tarbiyah imaniyah, ya, dengan merapatkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarinya, menuntunnya untuk bertawakal kepada Allah, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu hal yang sederhana bagi seorang anak, namun bekasnya ataupun pengaruhnya sangat besar. Nah, kemudian yang kedua adalah tarbiyah ilmiah. Membiasakan Abdullah bin Abbas untuk menimba ilmu, untuk mendengarkan ta'lim. Dan ini memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang Abdullah bin Abbas. Kita tahu bahwa di kemudian hari Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi seorang pemuda yang alim, faqih. Timbul semangat dan gairahnya untuk menuntut ilmu. Ia termasuk tergolong sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang rela tidur di hadapan rumah seorang sahabat untuk mendapatkan satu hadis. Nah, ini Abdullah bin Abbas. Dialah yang akhirnya mendapat doa dari Rasulullah, Allahumma faqih fid din wa 'allim fit ta'wil. Dia menjadi terjemah Al-Qur'an dan habrul ummah. Dan dia dipercaya pada sesudah Rasulullah wafat menjadi anggota musyawarah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal waktu itu beliaulah yang paling muda. Nah, ini Abdullah bin Abbas ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi jangan lupakan kesempatan apapun untuk memberikan, ya, suatu kita katakan pencerahan bagi seorang anak untuk semangat dan punya hobi dan kegemaran untuk taklim ikhwani fid din. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Inni uallimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalau kita bertanya, mungkin apa salahnya Rasulullah langsung menyampaikan perkataan ini kepada Abdullah bin Abbas? Apa maksud dan tujuan Rasulullah mengatakan kepadanya inni uallimuka kalimat? Aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, beberapa kalimat, yaitu untuk menciptakan nuansa belajar mengajar pada Abdullah bin Abbas. Pada waktu itu dia padahal masih kecil ikhwan fillah, ta'azzani Allah wa iyyakum. Baik, itu yang kedua, yaitu zikrullah fi jami'il ahwal. Kemudian yang ketiga ikhwan fillah, ta'azzani Allah wa iyyakum jami'an, adalah untuk menimbulkan tarbiyah imaniyah dan ilmiah ini adalah addu'a lil walad, mendoakan anak. Nah, mendoakan anak, berdoa untuk anak ikhwan fillah di dalam nilai tarbiyah sangat tinggi. Berapa banyak tarbiyah yang gagal karena tidak mendapat dukungan doa dari orang tuanya. Ya, tidak mendapat dukungan doa dari orang tuanya. Orang tua sudah merasa cukup dengan memberikan kebutuhan materi kepada anaknya. dan lupa untuk mendoakan si anak tersebut. Nah, doa lil walad ini akan memberikan pengaruh khususnya di dalam tarbiyah imaniyah dan ilmiah. Karena kita tahu bahwa yang namanya iman dan ilmu itu adalah anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dalam hal ini faktor doa sangat menentukan kualitasnya azami Allah wa iyyakum. Tadi sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk siapa? Abdullah bin Abbas. Berdoa untuk Abdullah bin Umar, berdoa untuk Abdullah bin Amr dan sahabat-sahabat yang ketika itu masih kecil. Ini merupakan satu contoh. Ya, lafadzkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mendoakan secara khusus di hadapan anak tersebut, dan kalau perlu anak itu pun mendengar doa kita. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah mengatakan, Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya, berilah kepadanya tafaqquh fid din, pemahaman di dalam agama, dan ajarilah dia ilmu tafsir. Dan ini memberikan pengaruh dan motivasi bagi anak tersebut untuk menjalani proses tarbiyah imaniyah dan ilmiahnya. Jadi jangan lupakan faktor doa untuk anak. Faktor doa untuk anak ini sangat berpengaruh di dalam keberhasilan sebuah pendidikan, dalam mendidik anak-anak kita, khususnya di dalam mendidik iman dan ilmunya, dalam mendidik tarbiyah imaniyah dan ilmiahnya. Jadi jangan kita bakhil untuk berdoa bagi anak-anak kita. Wah, saya sudah mendoakannya sembunyi-sembunyi, diam-diam saya berdoa malam-malam. Ya, itu memang salah satu caranya. Namun jangan lupakan juga cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa secara jahar di hadapan anak tersebut. Itu akan memberikan pengaruh bagi anak itu. Anak itu akan merekam. Dia akan merekam doa kita. Di samping doa kita itu juga akan ya mudah-mudahan terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupakan faktor doa. Berapa banyak ulama yang sukses menjadi ulama dikarenakan faktor doa. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Di antaranya sebagai contoh salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjadi seorang ulama besar, ya, setelah dia ingat keberhasilan yang telah dicapainya. Ketika dia minum air zam-zam, dia berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti guruku yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ilmu melebihi gurunya yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi. Nah, demikian ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga, yang keempat yang perlu diperhatikan di dalam tarbiyah imaniyah ini adalah tarbiyatuhu ala tauhid wa huwa al-asas ibadatillah. Mengajarkan tauhid kepada anak-anak, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana Luqman Al-Hakim ya berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adid. Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu, karena perbuatan syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Nah, di sini ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an, coba perhatikan Luqman berbicara kepada anaknya dengan khitab la tusyrik. Artinya apa? Ini adalah bukan khabar, ini namanya insya. Insya artinya ini adalah larangan. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik itu dosa yang besar. Kalau kita berbicara kepada seseorang, jangan kamu melakukan ini dan ini, sementara dia tidak ngerti apa yang dilarang itu, apakah mungkin kita katakan kepada orang tersebut, jangan kamu melakukan ini dan ini, jangan kamu berbuat syirik, sementara dia syirik saja enggak tahu, lalu kita cegah dia, kita larang dia berbuat syirik? Nah, ini tidak mungkin sekali. Jadi konsekuensi ayat tersebut, ya, konsekuensi dari ayat tersebut ketika Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah kamu, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Ini artinya dapat kita pahami dari situ, ini merupakan salah satu kita katakan buah dari tadabbur ayatillah, ya, bahwa Luqman sebelumnya telah mengajarkan kepada anaknya apa itu syirik. Ya. Luqman sebelumnya sudah mengajarkan kepada anaknya apa itu syirik. Syirik itu begini, begini, begini, begini. Nah, sampailah kepada ya satu kesimpulan, ya suatu kita katakan suatu puncak, ya, dari kita katakan hasil dari satu pendidikan, yaitu Luqman mengatakan kepada anaknya, la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, tentunya anaknya tahu apa yang dilarang oleh Luqman, karena ini adalah wasiat, pesan. Ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertakwa kepada Allah, ya, ittaqullah, kita apa tahu apa itu takwa? Ya, ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan salat, kita mengerti apa itu salat, ya, karena kita telah mempelajarinya. Jadi ajarkanlah tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak sejak dini. Termasuk di antaranya adalah mengajarkan kepadanya pertanyaan yang syar'i, yaitu ainallah. Ini pertanyaan yang mendasar sebagai apa kita katakan sebagai pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ainallah ini merupakan pintu, ya, bab pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini. Semenjak dia mengerti khitab, yaitu sampai kepada usia tamyiz. Usia tamyiz itu adalah usia di mana seorang anak fahim al-khitab wa yastati' radd al-jawab. Dia dapat memahami perkataan dan dia dapat menjawab apa yang kita katakan. Ya, misalnya kita katakan pergi ke sana, dia pergi ke sana. Nah, ini sudah tamyiz, sudah mumayyiz namanya. Nah, semenjak anak itu sudah masuk usia mumayyiz, maka hendaklah kita ajarkan kepadanya pertanyaan ini. Ainallah. Ya, tentunya di dalam bahasa kita, kalau ya dia bukan orang Arab, ya, dengan bahasa kita, di mana Allah. Nah, dalam rangka untuk memperkenalkannya, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini merupakan gerbang, pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit demi sedikit lambat laun akan tertanam di dalam hatinya, di dalam keyakinannya, di dalam benaknya, bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang berada di atas langit, ikhwan fillah, azami Allah wa iyyakum jami'an. Jadi perlu diajarkan semenjak dini. Nah, ini mungkin pendidikan sekarang ini tidak memiliki nilai-nilai seperti ini. Hampir kita tidak dapatkan pendidikan ini di sekolah-sekolah pada umumnya. Mereka tidak mengajarkan hal ini. Padahal ikhwan fillah ini sangat berpengaruh dalam pendidikan ke depan imaniyah dan ilmiah seorang anak, ikhwan fillah. Ya, dimulai dia mengenal Allah. Dia mengenal Allah yang disembahnya, Rabb yang menciptakannya, yang berada di atas langit. Kemudian ikhwan fillah azan yallah wa iyyakum jami'. Jadi intinya adalah yang keempat ini, mengajarkan tauhid sekaligus ya mengajarkan kepadanya hal-hal yang ya kita katakan itu syirik. Ya, secara sederhana, tidaklah ilmiah sekali mengajarkan kepadanya definisi-definisi kalimat seperti apa itu tasayyur dan lain sebagainya. Mengajarkan anak itu tawakal kepada Allah, melarang ya dia itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal sederhana lainnya yang bisa kita tanamkan kepada seorang anak itu semenjak dini. Karena menanamkan tauhid semenjak dini akan melahirkan suatu pribadi anak yang kuat. Dia akan merasa kuat dengan apa? Dengan Rabb-nya. Dia akan bergantung kepada Rabb-nya. Dia akan tegar menjalani kehidupan. Dimulai dari ma'rifatullah. Seorang anak yang sudah tertempa semenjak dini dengan ma'rifatullah yang benar seperti ini, yang sahih seperti ini. Karena kebanyakan kalau kita bicara tentang ma'rifatullah yang beredar, yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah ma'rifatullah yang keliru. Ya, dengan akal dan perasaan, hingga sudah besar pun anak itu enggak mengenal Allah yang disembahnya. Masih samar atau masih gamang dia dengan Allah yang disembahnya. Kalaulah dilontarkan pertanyaan kepadanya, di mana Allah yang engkau sembah? Dia akan kebingungan menjawabnya. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya anak ini semenjak dini tidak tertarbiyah di atas tauhid yang benar. Tidak diperkenalkan kepadanya ma'rifatullah yang benar. Nah, ini kan ikhwanatul dinna azamillah wa iyyakum jami'an. Jadi lembaga-lembaga pendidikan ya hendaknya memperhatikan sisi ini. Dan ini sangat berpengaruh besar di dalam membina mental seorang anak. Iman dan ilmunya. Ya, iman dan ilmunya. Ilmunya kalaupun nanti dia sudah sampai kepada pendidikan yang tertinggi, baik itu ilmu agama maupun dunia, dia tetap mengenal Allah yang menciptakannya dan telah memberikan anugerah kepadanya. Misalnya seorang anak itu memiliki bakat, dia menjadi seorang misalnya insinyur yang terkenal, yang memiliki ilmu yang hebat, ilmu yang tinggi, dokter yang sampai kepada puncak di dalam ilmu kedokteran misalnya, tapi dia tetap ingat siapa Allah yang menciptakannya. Ya, siapa Allah yang menciptakan? Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya itu akan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jika kita memberikan tarbiyah imaniyah ilmiah yang benar dan tepat semenjak dini kepada seorang anak, ikhwanul fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kelima, perkara yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan tarbiyah imaniyah dan ilmiah ini, ikhwanul fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah mengajari anak itu salat. Fa idza balaghal waladu sinnas sabi'ah. Apabila seorang anak itu sudah mencapai usia 7 tahun, yang bagi alal um, maka seharusnya bagi seorang ibu atau ayah atau pendidik atau nazir madrasah. Ya, bukan masjid aja yang ada nazirnya, madrasah juga harus ada nazirnya. Ya, harus ada nazir. Nazir artinya pemerhati, ya, pengelola. Ya, hendaknya antu allimahu maratibaddin. Nah, naik pelajarannya setingkat. Sudah diajarkan kepadanya ketika sudah sampai kepada usia 7 tahun, diajarkan kepadanya maratibaddin. Ya, tingkatan-tingkatan agama. Mulai diperkenalkan secara sederhana kepadanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Secara sederhana, ikhwanifidina, azaniyallah, wahiyyakum jami'an. Tujuannya adalah agar dia mengenal rukun Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengenal rukun iman. Dan yang ketiga, dia mengenal rukun ihsan. Itu yang terpenting. Bukan penjabaran secara luas, tidak. Yang terpenting itu saja, dia hafal. Dia mengerti, dia tahu. Setelah dia mengenal Allah, bahwa Allah menciptakannya, dia sebagai hamba. Ya, rupanya hamba itu punya kewajiban. Di sana ada tingkatan-tingkatan kewajiban. Mulai dari dia tahu apa itu salat, apa itu syahadat dan seterusnya. Mulai dari dia tahu apa itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Nah, ini ya merupakan kita katakan tingkatan tarbiyah yang perlu diberikan kepada seorang anak, ya, secara kita katakan secara teratur, ya, menurut fase-fase umur dan usia anak tersebut. Ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan pada usia itu pula anak itu sudah dilatih untuk salat. Usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita ketahui bersama, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika dia sudah sampai kepada usia 7 tahun. Bukan artinya sebelum 7 tahun tidak diajari salat, boleh. Ya, bahkan dianjurkan. Sudah diajari ya salat. Usia 7 tahun perintah. Diperintahkan dia salat. Diperintahkan dia salat. Nah, demikian. Kalau pagi subuh enggak bangun di balkoni. Sebelumnya mungkin diberi kita katakan tarhib, mungkin disemangati dengan apa, dengan hadiah, pemberian dan sejenisnya. Kadang-kadang anak itu terdorong untuk melakukan sesuatu dengan dorongan motivasi hadiah. Ya, kita beri dia sebagaimana ya hal ini juga dicontohkan oleh para salaf terdahulu. Ya, dan Rasulullah juga secara umum mengatakan tahadau tahabu. Saling memberi hadiah, niscaya akan tumbuh rasa kasih sayang. Ini kaidah umum. Namanya hadiah akan menumbuhkan kasih sayang. Bukan hanya untuk anak-anak, untuk orang dewasa juga demikian. Ya, apalagi anak-anak, untuk menumbuhkan kecintaan kepada sesuatu, dia perlu dipancing dengan apa? Dengan hadiah. Nah, apabila dia sudah sampai kepada usia 7 tahun, nah ini sudah masuk kepada perintah. Muru, perintahkan dia. Nah, kalau misalnya pagi enggak bangun dibanguni. Atau dia lupa diingatkan kalau sudah 7 tahun. Nah, kalau sudah 10 tahun bagaimana? Nah, ini sudah mendekati usia buluh. Usia apa? Usia buluh, yaitu baligh. Ya, sebelum dia melangkah sampai kepada di mana dia seorang menjadi mukallaf. Nah, kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya. Kita sebagai seorang ya apa namanya ibu atau bapak bertanggung jawab penuh atas anak kita itu, maka kita perlu memperhatikan langkah-langkah pendidikan iman dan ilmu ini. Yaitu apa? Rasul mengatakan wa furibuhum 'alaiha wa hum abna'u asyara. Pukullah anak kamu itu jika enggak mau salat kalau dia sudah berusia 10 tahun. Ini pukulan tentunya Ikhwan Fillah perlu dijelaskan di sini, bukan pukulan mematikan. Kalau antum jago karate jangan pukul anak sampai patah tulangnya. Pukulan tarbiyah namanya. Ya, pukulan tarbiyah. Maka dari itu ada asar atau hadis, saya belum memastikan kefahihannya, bahwa salah satu ya apa namanya asar tarbiyah atau pengaruh tarbiyah adalah menggantung cambuk atau sejenisnya di rumah supaya istri dan anak-anak takut. Nah, dihikayatkan seperti itu. Wallahu a'lam tentang kebaikannya. Tapi antum bisa coba juga kan begitu ya. Yang tujuannya bukan untuk mencambuknya betul-betul, tapi untuk memberikan peringatan. Kadang-kadang manusia itu dia mau ikut aturan dengan apa? Dengan ancaman ikonifikasi. Contoh orang besar saja seperti itu. Ada polisi-polisian di pinggir jalan kan begitu, untuk menakut-nakuti pengguna jalan. Nah, begitu juga di rumah kadang-kadang perlu seperti itu ibanifidin. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi pukullah mereka kalau mereka sudah sampai usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madajih, dan pisahkanlah tempat tidur mereka kalau sudah berusia 10 tahun. Nah, ini usia menjelang baligh. Menjelang dia menjadi seorang manusia yang berdiri sendiri, yang mana dosanya tidak lagi ditanggung oleh kedua orang tuanya, ya, tidak lagi ditanggung oleh orang lain, tapi dia sendiri yang menanggung dosanya. Ketika dia sudah baligh, kalau dia tidak sholat, bagaimana? Dosanya atas siapa? Apakah atas ibu bapak? Tidak, dosanya atas dia. Kenapa? Karena dia sudah mencapai usia baligh. Akan tetapi jangan kejam kepada anak. Ada orang tua yang kejam kepada anaknya. Kenapa? Kenapa dikatakan kejam? Anak tidak diberi suatu pendidikan yang tegas berkaitan dengan iqamatus shalah ini, menegakkan shalat ini. Hingga ketika anak itu sudah baligh, anak itu belum terbiasa mengerjakan shalat. Hingga ketika dia sudah baligh sering bolong-bolong sholatnya. Nah, ini kasihan si anak. Sudah baligh dia menanggung dosa-dosanya. Nah, ini akibat apa? Nah, di sini orang tua tidak lepas dari ya kita katakan kewajibannya. Ingat Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mungkin si anak nanti akan berkelit pada hari kiamat, bagaimana aku bisa sholat rutin, orang tuaku saja enggak pernah memberikan tarbiyah apa-apa. Ya, ya dua-duanya menanggung dosanya. Orang tua menanggung dosa, ya, melalaikan tanggung jawabnya mentarbiyah anaknya, dan anaknya juga menanggung dosa, yaitu dosa meninggalkan salat ifani fiddin. Na'azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ketika dia sudah mencapai usia 7 tahun, ajarkanlah dia maratibuddin, ajarkanlah dia salat, dan sudah 10 tahun, pukullah dia kalau tidak mau mengerjakan salat. Kemudian yang ke-9, ifani fiddin, na'azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk membentuk tarbiyah imaniyah dan ilmiah seorang anak adalah mengajarkan kepadanya biografi orang-orang saleh. Cerita, kisah, anak itu suka mendengarkan cerita. Daripada dia mendengar cerita-cerita yang tidak beres, lebih bagus kita sodorkan kepadanya cerita-cerita yang bermanfaat. Misalnya cerita tentang keberhasilan ulama, bagaimana ulama itu berhasil, bagaimana ya kita katakan orang-orang saleh dahulu menjalani itu sirah, ya terutama di sini mengajarkan kepada sirah nabawiyah, itu yang pertama. Yang kedua, memperkenalkan kepada mereka ahwalus sahabat, keadaan ataupun cerita-cerita kisah-kisah sahabat, ya kisah-kisah para nabi dan sahabat. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian kisah-kisah para ulama dan orang-orang saleh. Tujuannya adalah untuk memberikan satu, kita katakan, motivasi dalam dirinya untuk bisa meniru orang saleh tersebut, bisa meniru ya generasi-generasi sebelum kita tersebut, ya. Maka dari itu dikatakan bahwa mereka dahulu para salaf itu mengajarkan kepada anak-anak mereka hubbu Abu Bakar wa Umar, hubbu Abi Bakar wa Umar. Cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, memperkenalkan kepada mereka sosok-sosok para sahabat dan membuat mereka cinta kepada sosok-sosok tersebut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an sebagai khulafaur rasyidin dan seterusnya. Nah, ini perlu. Kadang-kadang kita pandai mendongeng. Ya, dongeng yang benar tentunya, atau kisah, ya kita katakan kisah. Kisah yang benar. Cerita. Ya, ini dalam hal ini tentunya orang tua juga ataupun para pendidik bisa mengambil ya dari apa namanya buku-buku yang sudah terbit, ya misalnya tentang kisah-kisah sahabat yang menceritakan, tidak perlu diceritakan semua dalam satu kesempatan, misalnya satu apa namanya cuplikan dari satu kisah yang dari situ bisa diambil pelajaran, kita sampaikan kepada seorang anak itu bermanfaat baginya. Nah, ini akan berpengaruh untuk membina iman dan ilmunya. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, hal yang juga perlu diperhatikan berkaitan dengan tarbiyah ilmiah dan imaniyah dan ilmiah ini adalah mengajarkan kepadanya, memberikan motivasi kepada seorang anak itu untuk belajar bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah. Kenapa harus bahasa Arab? Apa enggak boleh mengajarkannya bahasa-bahasa yang lain? Boleh. Bahasa-bahasa yang lain boleh diajarkan, tapi fokusnya tetap harus bahasa Arab. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih Allah untuk kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran berbahasa Arab. Jadi untuk menumbuhkan kecintaannya kepada Al-Quran, nah kita perlu pancing, yaitu dengan apa? Dengan membiasakan kepadanya kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab, supaya dia tidak asing ketika membaca Al-Quran. Nah, semakin banyak misalnya mufradat-mufradat yang bisa direkamnya di dalam bahasa Arab, maka kecintaannya untuk mempelajari Al-Quran, ya, dan hadis Nabi juga akan semakin besar. Dia akan akrab dengan Quran dan hadis. Itu dimulai semenjak dini dengan mengajarkan kepadanya bahasa Arab. Bukan bahasa Arab yang tinggi-tinggi diajari mubtada dan khobar, tidak. Diajarkan kepadanya mufradat. Ya, mufradat-mufradat. Ya. Dan dalam hal ini kalau bisa kita pakai mufradat-mufradat yang ada di di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, Kak, misalnya. Nah, nanti dia baca di dalam Al-Qur'an ada Ka'as yang sudah akrab di telinganya dan ini memudahkannya dan akan memotivasinya untuk ya di kemudian hari menipin mendalami Al-Qur'an. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan tarbiyah imaniyah ilmiah ini adalah membuat anak itu gemar membaca. Ya. Dengan apa? Tawfirul kutubul munasabah an-nafi'ah. Menyediakan buku-buku yang bermanfaat untuk anak. Ya, kalau sekarang sudah banyak bermunculan buku-buku khusus untuk anak, edisi anak yang bisa dibaca untuk anak, majalah-majalah anak. Nah, ini diberikan kepada anak-anak tersebut ya untuk memancing minat membaca. Ya, mungkin dia enggak tahulah, enggak begitu paham apa yang dibacanya. Yang kita ambil di sini ikhwani fillah adalah minat baca. Karena sekarang ini ikhwani fillah minat baca di kalangan kaum muslimin sangat rendah. Ya, di kalangan orang-orang dewasa juga demikian. Ya. Krisis. Ya, krisis minat baca sekarang ini ikhwani fillah azan ya Allah wa ayyuna. Nah, kita harapkan generasi Islam mendatang bukanlah generasi yang miskin minat bacanya. Ya, kita tahu bahwasanya ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun kepada rasulnya adalah Iqra. Qur'an diambil pecahan ya diambil katanya dari pecahan qara. Qara'a artinya membaca, bacaan. Itu yang sahih. Ayat yang pertama turun Iqra, bacalah. Jadi minat baca ini harus kembali dimunculkan di kalangan umat. Nah, khususnya di kalangan anak-anak. Nah, dahulu waktu kita sekolah ada perpustakaan. Nah, ada satu pelajaran khusus masuk perpustakaan, baca. Dulu waktu saya SD. Sekarang sudah enggak ada lagi perpustakaan di sekolah saja enggak tersentuh sekarang ini. Atau enggak ada, enggak menjadi perhatian. Nah, itu harus menjadi perhatian. Ya. Nah, di sini mungkin kita perlu buat perpustakaan, ayat maktabah, ya buku-buku yang bisa dibaca anak-anak. Nah, demikian kali pendina azannya dan buat satu jam pelajaran di mana anak-anak itu disuruh masuk perpustakaan baca. Silakan mau baca buku apa saja. Ya. Nah, di sini adalah untuk mancing minat baca anak-anak kali pendina azannya. Allah wa jami'an. Karena dari situlah akan ya muncul akan tumbuh terbiah ilmiah. Karena ilmu diperoleh dengan membaca. Kita semua tahu bahwa pintu gerbang ilmu itu adalah membaca. Nah, semakin banyak yang kita baca, maka semakin banyak ya ilmu yang bisa kita peroleh. Tapi kalau seorang anak itu sudah ya sejak kecilnya malas baca, ya sampai besar juga dia tidak akan terbiasa dengan belajar. Enggak terbiasa dengan belajar. Nah, ini sulit ikhwanul fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi, ini minat baca harus dikembangkan di tengah-tengah anak-anak didik kita, ya. Oleh karena itu seorang bapak oleh orang tua, janganlah dia bakhil-bakhil untuk misalnya beli buku, dia taruh di rumah. Ada yang mengatakan untuk apa banyak-banyak beli buku? Enggak terbaca semua itu katanya pula. Ada pula yang berkata seperti itu. Ya tidak, kita membaca anak keturunan kita. Karena buku itu tidak akan apa? Tidak akan basi, karena itu bukan koran. Koran mungkin kemarin sudah tidak bisa lagi dibaca hari ini. Tapi buku-buku agama itu sampai kita nanti tua, bahkan sudah kita wafat, buku itu tetap bermanfaat. Namanya juga buku din, buku agama. Bahkan mungkin anak cucu kita, mungkin cicit kita. Di rumah saya masih ada buku-buku peninggalan kakek saya yang masih bisa saya baca dan ada faedah-faedah yang bisa diperoleh di situ. Ikhwanul fiddina azanya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah. Kita tahu seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak mewariskan apa-apa untuk keluarganya selain maktabah yang berisi ribuan judul buku. Ikhwanul fiddin, ribuan judul buku, bukan ribuan buku, ribuan judul buku dari segala macam jenis cabang ilmu. Ya. Kalau kita mungkin ya belum sampai seperti itu ya, tapi begitulah ya Ibnu Qayyim mewariskan, meninggalkan warisan kepada keluarganya, ya yaitu warisan buku-buku Ikhwanul Fiddin azanillahu wa iyyakum. Ya, kalaupun nanti kita tidak sempat membacanya, ya anak-anak kita lah yang membacanya. Baik, karena itu terus akan memberikan manfaat bagi kita. Yang kedua, kita akan berbicara tentang tarbiyah kholqiyah, yaitu tarbiyah adab. Mas'uliyah tarbiyah kholqiyah fil maqami tsani min al-mas'uliyati tarbiyah. Tarbiyah akhlak menempati posisi kedua setelah tarbiyah imaniyah dan ilmiah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Di dalam tingkatan mas'uliyah tarbiyah, tanggung jawab pendidikan, maka posisi kedua yang perlu diperhatikan oleh tiap pendidik, baik itu ayah ataupun ibu ataupun nazir madrasah, adalah tarbiyah akhlak atau khuluqiyah, adab. Ya, dahulu para salaf mengatakan kanu yata'allamunal hadiya qabla an yata'allamunal ilma. Mereka dahulu belajar adab sebelum mereka belajar ilmu. Artinya belum lagi mereka dapat ilmu, mereka lebih dahulu mendapatkan adab seorang ulama. Maka dari itu Imam Ahmad mengatakan dari ribuan yang hadir di majelis Imam Ahmad, hanya 500 yang benar-benar talibul ilmi, mengerti apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Selebihnya ribuan lainnya, ya mereka mendapat faedah dari adab Imam Ahmad bin Hanbal Qanifuddin. Ha'azani Allah wa iyyakum. Karena namanya ilmu bukan satu atau dua kali majelis saja kita dapatkan. Mungkin berkali-kali majelis barulah kita mendapatkan ilmunya. Namun adab mungkin dalam satu majelis kita sudah mendapatkan adab. Nah, karena kebanyakan adab ini diperoleh dengan uswah. Dengan melihat, dengan apa? Mendengar, dengan menyaksikan langsung, dengan teladan. Nah, inilah dia akhlak. Pelajaran akhlak enggak bisa diteorikan. Ya, pelajaran akhlak sulit diteorikan dan Nabi tidak pernah menteorikan adab dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menjelaskan tentang teori adab dan akhlak. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demikian para sahabat Ikhwanul Fiddin, mereka memperoleh tarbiyah khuluqiyah ini dari mana? Dari uswah, melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga generasi-generasi sesudah mereka Ikhwanul Fiddin. Azanillahu wa iyyakum. Jadi tarbiyah khuluqiyah ini erat kaitannya dengan apa? Dengan uswah yang diberikan kepada anak didik kita. Yang pertama, Ikhwanul Fiddin, perkara yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tarbiyah khuluqiyah ini adalah as-sidqu. Kejujuran. Nah, anak ini harus dilatih kejujurannya. Ada beberapa faktor yang mendorong seorang anak itu untuk berbohong. Kebanyakan dari faktor itulah faktor yang dimaklumi. Karena anak adalah anak. Kadang-kadang dia berbohong untuk apa? Untuk menyembunyikan kesalahannya. Dan kadang-kadang dia berbohong karena untuk mendapatkan sesuatu. Seorang murabbi atau pendidik hendaklah memperhatikan sebab-sebab anak itu berbohong. Jangan langsung dia dihukumi atau dicaci maki karena berbohong. Karena dia akan menciptakan kebohongan-kebohongan yang baru. Tapi dicermati sebabnya dan diputus sebabnya itu. Ya, nah demikian Ikhwanul Fiddin. Dan dia dilatih untuk as-sidqu, untuk berkata jujur. Lawannya adalah berbohong. Ya, lawannya adalah berbohong. Jadi ditegur dia. Ya, kalau ya misalnya dia berkata bohong misalnya atau berbohong, ya karena ingin menyembunyikan kesalahannya atau karena ingin dia mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Anak-anak seperti itu Ikhwanul Fiddin, azanillahu wa iyyakum. Dan sebagian orang dewasa yang kekanak-kanakan juga seperti itu. Jadi anak-anak lebih wajar lagi untuk berbuat seperti itu. Itu sudah fitrah apa alami kita katakan, natural. Tapi kita harus mencermati, selaku pendidik harus mencermatinya. Jangan sampai ya, tabiat suka berbohong ini terus tertanam di dalam dirinya, dan ini akan menjadi bumerang di kemudian hari. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya seorang itu berbohong. Ya, lalu senantiasa untuk berbohong. Lalu bagaimana? Mencari-cari cara untuk berbohong. Nah, kalau sudah mencari-cari cara untuk berbohong, artinya apa? Hari ini aku belum berbohong. Dia cari cara untuk berbohong. Nah, ini sudah parah. Nah, akan ditulis di sisi Allah menjadi apa? Kadzdzab. Jadi sifat bohong itu adalah suatu proses, ikhwan fillah. Ya, suatu proses. Bagaimana seorang itu hingga akhirnya menjadi seorang yang suka berbohong. Nah, bagi seorang anak ini harus kita cermati semenjak dini tentang kejujurannya. Kadang-kadang kita juga perlu mengetes kejujuran anak tersebut. Tes pakai ujian. Ya, kita tes kejujurannya. Itu perlu untuk melatih, namanya juga latihan ikhwan fillah. Na'azani Allah wa iyyakum jami'an. Namun di dalam hal ini sudah saya tegaskan di awal tadi berkaitan dengan tarbiyah khuluqiyah, bahwa yang namanya tarbiyah akhlak itu kebanyakan atau mayoritasnya diperoleh melalui uswah. Maka bagi seorang pendidik, ayah, ibu dan para pengawas madrasah, hendaklah mereka mencontohkan kepada anak-anak itu sikap yang jujur, sikap terbuka kepada anak-anak, ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum jami'an, agar anak itu juga bisa melihat pendidiknya, ayah dan ibunya. Ya, ayah dan ibunya. Jika dia minta sesuatu, ya, kalau kita misalnya memang ada duit, ya, beri. Jangan kita kan, nah, ayah lagi enggak ada duit ini. Padahal apa? Padahal di kantong, di dompet banyak duit. Nah, ketika si anak mengetahui hal itu, dia akan belajar dari orang tuanya, belajar bohong. Wah, rupanya ada yang disembunyikan saya. Ayah tuh ada duit. Dia tidak memperhatikan kekikiran ayahnya, tidak. Dia tidak belajar itu. Dia tidak merekam itu. Yang dia rekam ayahnya berbohong. Ya, ada duit, dibilang enggak ada duit. Kan begitu? Nah, si anak akan belajar dari situ dan dia akan berbuat hal yang sama kepada orang lain atau kepada ayahnya sendiri atau kepada pendidiknya atau kepada ibunya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, "Man qala li sabiyin ta'al ha tsumma lam yu'tihi syai'an fahiya kadhiba." Barang siapa berkata kepada seorang anak, "Kemari sini, aku beri." Sudah datang dia enggak diberi, ya, maka itu terhitung suatu kebohongan, ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu, annahu qala, "Ata Rasulullah fi baitina wa ana sabiyyun." Rasulullah datang ke rumah kami. Waktu itu aku masih kecil. Siapa? Abdullah bin Amir. Datang ke rumahnya waktu itu dia masih kecil. Qal fa dhahabtu akhruju li al'ab. Ya, sebagaimana anak-anak. Anak-anak harus kita sikapi sebagaimana anak-anak. Jangan kita bayangkan anak-anak itu adalah orang dewasa mini. Tidak. Anak-anak ya anak-anak. Kadang-kadang dia suka bermain. Ya, dunianya dunia bermain. Maka ya, untuk ya kita katakan pendidikan-pendidikan yang ya kita katakan pendidikan dasar, ya porsi bermain juga harus diperhatikan. Ada sebahagian sekolah yang tidak memperhatikan porsi bermain untuk anak-anak. Ya, usia-usia ya menjelang balig, sebelum balig itu adalah usia-usia bermain. Puaskan anak-anak itu bermain pada saat usia-usia itu, diberi porsi. Jangan dimatikan sama sekali hingga dikatakan sebagaimana yang sering diucapkan oleh orang-orang, yaitu apa? Kecil enggak bahagia. Kecil enggak bahagia. Enggak pernah dikasih waktu untuk bermain. beri mereka waktu untuk bermain. Nah, ada ya dibuat permainan-permainan yang bermanfaat untuk anak-anak. Nah, ini kan yang sanifidin. Alhamdulillah. Jadi Abdullah bin Amir mengatakan, aku mau keluar untuk bermain-main. Faqalat ummi, lalu ibuku berkata, ya Abdullah, ta'al, khotib. Hai Abdullah, kemari. Maksudnya melarangnya untuk keluar bermain. Aku akan beri hadiah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada ibunya, wa ma arati an tuti, apakah engkau akan berkehendak untuk memberinya? Punya niat memang akan memberinya. Qalat, ibunya mengatakan, "Uti hitamran." Iya, aku akan memberikannya sebutir kurma. Qala Rasulullah, Rasul mengatakan, "Ama innaka innaki law lam tu'ti, law lam tu'ti syai'an, kadzabti 'alaik, kutibat 'alaiki kadziba." Adapun jika kiranya engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka engkau terhitung telah berdusta. Jadi ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, seorang anak itu dilarang dilatih oleh kedua orang tuanya berdusta dengan metode pendidikan yang keliru. Yaitu apa? Dia ingin mendidik anaknya, dia ingin mencegah sesuatu. Tujuan orang tua itu sebenarnya bagus, tapi caranya keliru. Si anak tidak merekam apa-apa dari situ. Yang dia rekam apa? Sisi-sisi yang buruk yang menyangkut dirinya. Misalnya si anak mau keluar main-main dengan anak berandal, misalnya anak nakal, ya kita larang, kita harus melarangnya. Bukankah demikian? Tapi ingat, jangan sampai terjadi senjata makan dua. Kita larang dia, tujuan kita bagus, tapi kita salah di dalam metodenya. Ya misalnya apa? Kamu jangan keluar. Ya. Kalau kamu enggak keluar nanti akan ayah beri ini. Nah, begitu dia enggak keluar, dia tetap saja dalam rumah. Si ayah enggak memberikan apa-apa kepadanya. Tunggu 1 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan enggak diberi apa-apa juga. Sampai si anaknya menagih. Ya, ternyata si ayah sudah lupa. Nah, di sini si anak akan merekam. Apa yang dia rekam? Bukan tidak boleh bermain dengan anak-anak berandal atau anak nakal itu. Bukan itu yang direkamnya. Yang direkamnya apa? Kebohongan orang tuanya. Nah, demikian ini fitnah azanillahu wa iyyakum jami'an. Dia enggak merekam bahwasanya dia dilarang main-main dengan anak-anak yang tidak baik misalnya, atau yang anak-anak yang nakal, anak-anak yang berandal misalnya. Tapi yang dia rekam apa? Yang dia rekam adalah orang tuanya telah berbohong, dan itu yang masuk ke dalam jiwanya, dan dia akan berupaya untuk melakukan hal yang serupa. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi yang pertama dilatih as-sidqu, yaitu kejujuran. Yang kedua yang perlu dilatih pada seorang anak yang berkaitan dengan tarbiyah khuluqiyah adalah al-amanah, yaitu diajari amanat. Anak-anak dilatih amanah. Fanifidina azaniyallah wa iyyakum. Yaitu bertanggung jawab atas barang yang dipegangnya. Dilatih dia bertanggung jawab. Dilatih dia memegang amanah. Semenjak awal, semenjak dini. Fanifidina azaniyallah wa iyyakum jami'an. Kemudian ketiga, tarbiyatul lisan alal alfadil hasanah. Melatih dia berbicara dengan pembicaraan dengan kata-kata yang elok. Ya, melarangnya apabila dia berkata-kata dengan kata-kata yang tidak elok. Ya, kata-kata yang tidak bagus, ya kata-kata yang kotor atau kata-kata yang keji. Nah, ini dilarang. Dan kalau perlu anak itu diberi ancaman kalau dia kembali mengulangi perkataan yang serupa. Nah, atau diberi hukuman. Ya, supaya dia bisa mengetahui bahwa kata-kata itu adalah suatu akhlak yang tidak baik. Nah, ini perlu perhatian yang serius dari orang tua. Ya, jangan dia biarkan, ya, satu kata itu terlontar dan dia biarkan. Karena akan kebiasaan, anak itu akan mengulanginya dan mengulanginya. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan untuk dirubah sudah sulit. Kata orang Jawa, ya, watuk bisa diobati. Watuk tahu? Batuk. Tapi watak, wah kalau sudah jadi watak, nah ini enggak bisa lagi diobati. Nah, kalau sudah di wataknya berbicara dengan kata-kata seperti itu, nah ini sulit untuk mengobati dan meluruskannya, ikhwan fillah. Nah, mumpung belum jadi wataknya, nah ini diajarkan dia bertutur kata yang baik. Nah, bertutur kata yang baik itu bukan hanya ikhwan fillah mengucapkan kata-kata yang baik. Ada anak itu juga diajari cara berkomunikasi. Jadi bukan kata-kata saja yang diperhatikan, kata-katanya bagus, tidak ada kata-kata kotor, tapi juga cara berkomunikasi. Ya, misalnya ya kepada orang yang tua, dia harus berlaku berkata bagaimana, kepada orang yang sebaya dia harus bagaimana, kepada yang kecil bagaimana. Diajari kepadanya apa? Ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'lam li 'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, dan tidak mengetahui hak-hak orang alim ya di antara mereka. Jadi diajarkan kepadanya adabul khitab, yaitu adab-adab berbicara. Ya, misalnya kepada ya misalnya kepada kakek neneknya, dia harus tahu cara berbicara. Ya. Panggilan-panggilan dan sebutan-sebutan itu juga harus diajari, ikhwan fillah. Kelihatannya sepele, tapi pengaruhnya akan besar. Nah, kalau misalnya dia kalau bicara dengan orang yang lebih tua darinya terlihat kurang sopan, nah ini harus diberitahu. Ya, diberitahu bagaimana adabul khitab, ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Itu yang ketiga, ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang keempat berkaitan dengan tarbiyah al-khuluqiyah, ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an, adalah membiasakan anak itu untuk berperilaku yang sopan. Sopan dalam arti kata sopan dirinya, ya, sopan dirinya, dan sopan ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ikhwan fillah. Azanillahu adab ya diri dan adab di dalam berinteraksi. Nah, ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak, ikhwan fillah. Azanillahu ya jami'ah. Contohnya apa? Waktu ketika Rasulullah makan bersama seorang apa namanya? Anak seorang sahabat. Ya, anak itu tangannya ambil makanan sana, ambil sini, ini dia. Ya, anak-anak. Ya, anak-anak, biasa anak-anak. Nah, Rasul mengatakan kepada anak itu apa? Ya gulam, tamillah. Wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Ayo bocah, ya. Bacalah bismillah. Makan pakai tangan kanan. Dan makanlah dan ambillah dari yang terdekat darimu. Maka ambillah dari yang terdekat darinya. Coba lihat di sini, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini sikap interaksi di dalam berinteraksi, ya. Di dalam berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini kadang-kadang terjadi pada anak-anak. Anak-anak kadang-kadang dia tak mengerti sesuai dengan ya kita katakan tingkat usianya dan kematangan akalnya. Dia melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak ya tidak etis dan tidak tepat. Itu wajar bagi anak-anak. Nah, dalam hal ini yang harus punya perhatian adalah pendidiknya, orang tua dan kita katakan ibu dan ayah ataupun para pendidik dalam mencermati hal ini, lalu melarang dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu. Nah, Rasul tidak langsung mengatakan, hei bocah, kalau makan jangan tak sopan seperti itu. Tidak. Nah, Nabi bagaimana? Nabi adalah pendidik yang baik. Baik kepada orang yang sudah dewasa, apalagi kepada anak-anak. Ya, ingat saja, antum ingat tentunya bagaimana para sahabat hampir memukuli siapa? Arab Badui yang buang mayat di sudut masjid. Tapi Nabi melarangnya, jangan. diberi tarbiyah yang mengena. Ikhwan fillah, masjid bukan dibangun untuk ini. Tidak langsung, wah kamu jangan buang air di sini ya. Tidak. Tapi tidak langsung to the point. Kadang-kadang kita harus pakai diplomasi di dalam menyampaikan tarbiyah. Jangan langsung to the point. Hei, kamu jangan ke sini. Ini bukan masjid. Memang betul, tapi caranya pakai diplomasi. Apa yang dipakai oleh Rasulullah? Cara yang dipakai oleh Rasulullah, Rasul mengatakan, memanggil orang itu dan mengatakan, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk zikrullah, untuk sholat, bukan untuk ini. Jadi di samping dia tahu itu dilarang, dia juga dapat tambahan ilmu. Bahwasanya apa? Bahwasanya masjid itu dibangun untuk zikrullah, untuk sholat, untuk qiraatul Quran. Nah, demikian kita dipikin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian juga di sini Rasulullah tidak lantas menjatuhkan mental anak itu. Tidak. Nah, hati-hati. Jangan menjatuhkan atau membuat malu seorang anak di hadapan orang banyak. Nah, ini sangat berpengaruh pada tarbiyah, apa namanya, kita katakan mentalnya. Ya, jangan dia dijatuhkan di hadapan orang lain atau di hadapan orang banyak. Wah, kamu ini anak sopan. Nah, jangan. Ya, apa kata Rasulullah kepada anak itu? Ya, ulang. Bismillah, baca bismillah. Wakul biyaminik, wakul bimayalik. Ya, makan dengan tangan kanan dan ambillah dari yang terdekat. Jadi Rasul mulainya dengan apa? Baca bismillah. Jadi dia tidak terasa bahwa perbuatannya itu sedang dilarang. Misalnya fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baru sampai kepada poinnya, yaitu apa? Makan dari yang terdekat. Nah, dibikin misalnya fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Itu yang keempat yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tarbiyah khuluqiyah. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Yang ketiga, nah, masih berkaitan yang keempat, yang kedua, yaitu tarbiyah khuluqiyah. Dalam hal ini perlu diperhatikan juga, ya, bagi para orang tua adalah memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Hendaklah ya mengajari, mengarahkan anak-anaknya untuk ikhtiar rifqah as-salihah wa tajannub rifqah as-sayyi'ah. Untuk memilih teman-teman yang baik dan menjauhi teman-teman yang tidak baik, yang buruk, yang nakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, matalul jalisi salih wassu, perumpamaan teman yang baik dan yang buruk seperti perumpamaan kahamilil miski wa nafiqil qir, seperti perumpamaan seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi, tukang pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhdik. Seorang penjual minyak wangi, ada beberapa kemungkinan. Imma ayyuhdik. Kemungkinan pertama, dia memberikan hadiah gratis minyak wangi. Ya minimal juga coba-coba lah kan, ya ada coba-coba. Apa namanya disebut? Apa namanya? Istilahnya? Ya, itulah dia namanya. Saya bukan pedagang tuan. Tes untuk tes gitu ya. Bonus. Ya. Imma yuzik. Imma yuzia. Kemungkinan pertama, dia akan memberimu hadiah minyak wangi. Wa imma an tabta'a minhu, atau engkau beli darinya minyak wangi itu. Ya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Minimal juga terakhir engkau mendapatkan wanginya. Keluar dari situ ya terasa wangi-wanginya, karena baru keluar dari tukang minyak wangi atau penjual minyak wangi. Wa nafiqil khir, ataupun adapun tukang pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, akan terbakar pakaianmu. Wa imma antajida rihan khabitha, atau engkau akan mendapatkan bau busuk darinya. Ya, keluar dari situ minimal apa? Bau busuk. Ya, karena apa? Karena asapnya. Nah, demikian itu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan bagi diri seseorang. Jadi seorang anak hendaklah ya diajarkan kepadanya atau diarahkan untuk memilih kawan-kawan yang baik. Ya, dalam hal ini juga seperti yang kita sebutkan tadi, jangan melarang anak itu secara sporadis dan spontan. Kadang-kadang anak itu punya reaksi. Kamu jangan main-main sama sekolah itu ya, nakal dia. Nah, itu tidak memberikan hasil yang maksimal ya kami pikir. Tapi perlu pengarahan. Kita arahkan dia, ya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi tadi, dalam memberikan pengarahan, itu hendaknya pakai cara yang diplomatis. Ya putar-putar dulu, ya. Baru sampai kepada tujuan. Jangan langsung, to the point. Ya, nah ini adalah satu cara di dalam menyampaikan ilmu dan cara di dalam menyampaikan satu nasihat. Ikhwanikiddinna azamnya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian yang ketiga, at-tarbiyah an-nafsiyah, pendidikan mental. Pendidikan mental. Pendidikan mental yang dimaksud di sini ikhwan fillah azanillah Allah wa iyyakum jami'an adalah yuqsadu bi tarbiyatin nafsiyah tarbiyatul walad 'alal jur'ah wasyaja'ah. Pendidikan mental yang kita maksud di sini adalah membimbing dan mengarahkan seorang anak itu agar menjadi seorang anak yang pemberani, jerah dan sejak punya mental, ya, punya, kita kata punya nyali, ya, untuk maju ke depan, baca seperti anak-anak tadi itu perlu nyali juga. Nah itu harus dilatih, ya, acara-acara ya sering harusnya diadakan oleh pihak sekolah, ya, tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk melatih mental, nyali. Ya, hendaknya anak itu berani dan punya nyali, tidak minder, ya, dan tidak kita katakan ya, kurang percaya diri, takut dan tak percaya diri. Nah ini satu penyakit. Yuhanifitina azanillah wa iyyakum jami'an. Kalaupun dia punya ilmu, ilmunya tidak akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau dia punya penyakit mental, yaitu apa? Misalnya khajal, sangat pemalu. Nah, Rasul mengatakan la yutlabul ilm, ya, isnan, tidak akan bisa menuntut ilmu dua macam orang. La yutlabul ilm isnan, tidak akan bisa menuntut ilmu itu dua orang. Siapa? Al-muhsahir wal mutakabbir. Yang pertama orang yang malu-malu, yang kedua orang yang sombong. Nah kalau anak itu tidak tertempa mentalnya, tidak ada tarbiyah nafsiyah, ya, tidak punya mental, tumbuh menjadi anak yang malu-malu, nah di kemudian hari dia akan terhalang di dalam menuntut ilmu, ya, dia akan minder, ya, dia akan apa namanya, ya, tak percaya diri dan cenderung sembunyi. Ikhwanifiddin. Nah, ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, jadi perlu jarah wasyajarah wasyuhur dan satu perasaan, ya, percaya diri. Ini perlu dibina oleh seorang murabbi, pendidik. Hatta yatamakkan indal bulugh min al-qiyam bil wajibat khairu qiyam. Tujuannya adalah agar di kemudian hari ketika dia sudah baligh, dia punya tamakkun, dia punya kemampuan, dia punya kecakapan untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Nah, ini pengaruhnya nanti ketika dia sudah dewasa, ifani fiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Wa ghursu hadhihi adh-dhawahir an-nafsiyyah yatimmu bi mu'alajati afdadiha inda tifli. Dan cara menanamkan ini ikhwan fillah, ya, cara menanamkan tarbiyah mental ini adalah dengan mengobati afdadiha, lawan-lawannya, lawan-lawan dari sifat tersebut. Misalnya apa? Al-jur'ah wasyaja'ah, keberanian dan nyali. Lawannya apa? Malu, khajal. Ya. Khajal. Wal khauf, takut. Anak itu penakut. Wasyu'ur bin naqas, dan merasa kurang, tak percaya diri, bukan fitnah. Wal hasad dan hasad dan seterusnya. Nah, ini akan ikhwan fillah akan berpengaruh pada diri seorang anak ikhwan fillah. Azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Dalam hal ini Umar pernah menegur anaknya. Siapa? Abdullah bin Umar. Dia tegur anaknya karena tidak punya keberanian waktu itu, ya. Waktu itu masih kecil Abdullah bin Umar. Umar menegurnya, ya, karena Ibnu Umar tidak punya nyali untuk menjawab pertanyaan Rasulullah, padahal dia tahu. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar, yang mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah pada suatu hari melontarkan satu pertanyaan untuk dijawab oleh para sahabat. Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sesungguhnya ada pohon yang perumpamaannya sama seperti seorang muslim, tidak gugur daun-daunnya. Wa innaha masalul muslim. Dan pohon itu merupakan perumpamaan seorang muslim. Fadjituni mahi. Coba kabarkan kepadaku pohon apa itu? Bahwa pohon nasi syajarul bawadi. Orang-orang mengira itu pohon di hutan. Ya, ada yang menjawab pohon ini, pohon jati, pohon beringin, pohon macam-macam dijawab. Tidak ada yang menjawab dengan tepat, dengan benar. Qala Abdullah, Abdullah berkata, Abdullah bin Umar, "Waqa'a fi nafsi annaha an-naqlah." Dalam hatiku aku tahu jawaban itu adalah pohon korma. Fastahyaitu, namun aku malu. Malu menjawab. Ya, summa qalu, kemudian para sahabat pun bertanya balik kepada Nabi, "Haddisna ma hiya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, ya, sampaikan kepada kami pohon apa itu? Qal hiya naqlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Tepat seperti jawaban yang ada dalam hati Abdullah bin Umar. Tapi dia malu untuk menyatakannya, ikhwan fillah. Qala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berkata, "Fahaddatsu abi bima waqa'a fi nafsi." Aku menceritakan kepada ayahku tentang apa yang tadi terbetik dalam hatiku. Ya, cerita kepada ayahnya, "Ya, benarnya tadi dalam hatiku ya pohon kurma itu." Maka apa kata Umar kepada anaknya? Umar kesal, marah, dan memberikan pendidikan kepada Abdullah bin Umar. "La antakuna qultaha ahabbu ilayya min an ayyakuna li humurun na'am." Seandainya engkau jawab pada waktu itu, maka itu lebih aku sukai daripada memiliki onta-onta yang merah. Nah, demikian fanifidina azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi Umar menyesalkan anaknya, ya, kecewa dia dengan anaknya karena malu untuk menjawab. Engkau jawab saja. Ya, jadi kita perlu memberikan motivasi kepada anak supaya berani. Ikhwan fillah, na'azzanillahu wa iyyakum, tidak malu-malu. Nah, demikian ikhwan fillah, na'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Karena ini akan berpengaruh kepada pembinaan selanjutnya bagi anak itu. Bagaimana kita para pendidik tahu bakat seorang anak? Kalau dia senantiasa menutup dirinya, malu terus, kan begitu ya? Tidak nampak potensinya, tidak nampak bakatnya. Ya, tidak nampak bakatnya. Nah, kalau dia sejak dini sudah terbiasa dengan mental yang malu-malu tadi, khajal, ya. Jadi anak itu harus kadang-kadang harus diberi kepercayaan, ikhwanifiddin, untuk menumbuhkan percaya dirinya, diberikan kepercayaan. Ya, para guru, ya, itu hendaknya memberikan kepercayaan. Maka dari itu salah satu metode ulama hadis dahulu, ikhwanifiddin, di dalam metode belajar mereka, di dalam metode belajar para ulama salaf dahulu, itu ada metode al-qira'ah al-syaikh. Dan para ulama sepakat, ulama hadis sepakat bahwa qira'ah al-syaikh ini muqaddam ala al-qira'ah al-tilmidz. Ya, syaikh yaqra' wa tilmidz yasma'. Itu lebih tinggi nilainya murid membacakan kepada guru daripada guru membacakan kepada murid. Dan cara itu yang sering dipakai oleh para ulama. Sekarang juga demikian. Ya. Tujuannya apa, ya, Ibnu Fidin? Yaitu untuk memberikan kepercayaan kepada si si didik ini, si murid ini, untuk berani baca. Karena enggak semua orang punya nyali kan gitu ya. Jadi untuk menumbuhkan nyali anak-anak murid ini kadang-kadang suruh baca di hadapan yang lainnya. Jadi tumbuh kepercayaan dirinya dan hilang rasa malunya. Nah, ini perlu dibina. Dan jangan sekali-kali antum menjatuhkan mental seorang anak akan ikutin. Dan ini akan berpengaruh besar bagi hidupnya di kemudian hari. Dia akan tumbuh menjadi anak yang mengkerut gitu, tengkerut, enggak percaya diri. Malunya super malu, kojar, tegang, dan pokoknya enggak bisa berkembang. Nah, ini akan tersia-siakan potensi dirinya ya kan fiddin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Ini yang harus kita ambil pelajaran dari kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Baik, yang kedua yang perlu diperbaiki ataupun diobati pada seorang anak adalah rasa takut. Nah, anak itu jangan penakut, berani. Berani adalah arti kata ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, janganlah dia takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakhsha illallah. Janganlah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berani untuk menghadapi risiko. Nah, ini perlu juga anak itu diajari untuk berani mengambil risiko. Ya. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dia takut hantu, takut jin dan lain sebagainya ya. Nah, jadi anak juga jangan takut takuti takut hantu. Ya. Jadi betul-betul takut hantu dia udah besar juga. Ya, takut. Disuruh sendirian takut kan begitu ya. Suruh takut. Semua takut. Nah, baik. Nah, kemudian ikhwan fillah rabi'an yang keempat adalah tarbiyah istimaiyah. Pendidikan sosial kemasyarakatan. Wahia maksudnya adalah ta'dibul waladi, memberikan tuntunan kepada anak-anak dzakaran kana au unsa mundu shighari, baik anak laki-laki maupun anak perempuan semenjak kecil, alat takhalluq bil akhlaqil ijtimaiyyatil islamiyyah, agar memiliki adab-adab di dalam bermuamalah secara sosial dengan masyarakat. Masyarakat di sini bukan hanya kaum muslimin. Tetangga-tetangga, kadang-kadang ada dari kalangan muslimin dan ada dari kalangan non-muslim. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada anak-anak, ada orang dewasa. Itu lingkungan yang ada di sekitar. Dia dilatih untuk berinteraksi sosial. Jangan menjadi anak yang cenderung eksklusif, tertutup. Ya, kadang-kadang dia bergaul dengan orang di luar gak berani. Dan kadang-kadang seorang ayah, seorang orang tua, ya super apa kita katakan, super protektif, sangat memprotek anaknya hingga dia gak kenal bergaul. Gak kenal bergaul. Apakah selamanya anak itu akan seperti itu? Tentunya kan tidak. Suatu waktu nanti dia pasti akan terjun ke masyarakat. Baik misalnya nanti profesinya sebagai pedagang melanjutkan ya, profesi orang tuanya, atau sebagai pegawai, atau sebagai apapun dia, dia nanti akan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang perlu diperhatikan adalah pembekalan anak itu, bagaimana caranya berinteraksi, bukan memproteknya, super protek hingga anak itu tidak bergaul sama sekali. Nah, ini keliru bukan izin. Anak dikurung seperti burung dalam sangkar. Alasannya supaya tidak tercemari. Itu juga salah bukan izin. Iya, kita harus ya mencegahnya untuk bergaul secara rapat, menjadi khullah teman-teman yang nakal. Tapi kadang-kadang dia juga perlu dilepas. Dan dalam hal ini orang tua juga harus mencari lingkungan yang kondusif untuk anaknya. Walaupun dia harus bergaul dengan orang yang lebih tua dari dia tidak mengapa. Ya tidak harus sebaya di sini, ini fisiknya yang lebih tua darinya atau yang lebih muda darinya. Nah, semua lapisan dia harus selami, dia harus ikuti. Ya, nah ini sangat berpengaruh bagi seorang anak ini fisik. Na'azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, ketika dia dewasa dia sudah siap menghadapi, dia mengerti, oh si fulan ini ini, si fulan ini ini, si fulan ini ini, dia bisa memilah-milah manusia. Nah, demikian ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Dia bisa mengerti dan mengenali lingkungan sekitarnya hingga ini akan membantunya berinteraksi secara, kita katakan secara mudah, kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, demikian ikhwanifiddin. Nah, dalam hal ini, maka dari itu tidak ada larangan membawa anak-anak ke masjid. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah orang tua juga harus memberikan bekal kepada anaknya sebelum datang ke masjid. Bukan untuk merusuh di masjid. Ini orang tuanya yang brengsek. Ya. Ini namanya masjid jadi tempat pelarian bagi anaknya supaya enggak merusuh di rumah, merusuh di masjid. Apa seperti itu? Kan tidak. Nah, dalam hal ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, banyak orang tua yang sudah pasrah saja dengan pendidikan yang ada di sekolah. Ya. Tidak memperhatikan di rumah, sementara ikhwan fillah asar atau pengaruh dari pendidikan di rumah itu, ya, para pemerhati pendidikan mengatakan 80% anak itu terbentuk di rumahnya. Ya, 80% anak itu terbentuk dari rumah. Maka dari itu sampai suara Arab mengatakan, ya, al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah apa? Madrasah. Ya. Bagi siapa? Bagi anak-anaknya, li'abna'iha. Ya, bagi anak-anaknya. Jadi dimulai dari rumah. Oleh karena itu kembali kepada yang pertama tadi. Yang pertama kali kita singgung yaitu apa? Seorang ayah atau seorang pria memilih wanita yang sudah siap menjadi pendidik bagi anak-anak. Kalau enggak siap, kalau mau cuma mau mengikuti nafsu, ya pilih yang cantik saja tapi enggak siap, enggak bisa didik anak, bagaimana? Ya terpaksa didik istri dulu. Sambil didik anak, dan kadang-kadang ini dua-duanya tidak bisa tercapai. Anak tak terdidik, istri juga tak karuan. Ya, hancur berantakan. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi dalam hal ini, ya misalnya kita bawa ke masjid, ya kita buat lingkungannya, pergaulannya bisa di masjid. Hingga dia tumbuh menjadi pemuda yang tumbuh di masjid, sama seperti Abdullah bin Umar. Ya, sejak kecil tumbuh di masjid, hingga punya kecenderungan apa? Cinta kepada masjid. Nah, menjadi salah seorang dari apa? Dari pemuda yang akan dinaungi Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu apa? Syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Pemuda yang hatinya terkait dengan masjid. Jadi pergaulan, ya interaksi sosial kita perhatikan bagi anak-anak ini, ya. Nah, ini kan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Baik. Jadi persiapkan anak itu di rumah, ketika dia dibawa di masjid dia sudah siap berlingkungan dengan masjid. Ya, dia tahu bahwa di masjid itu nanti nak, ya nanti ada sholat, ada taklim, ada kegiatan ini dan ini. Jadi dia bisa mengerti, dia bisa akrab dengan ya namanya lingkungan masjid itu. Nah, ini salah satu cara untuk memilih ikhtiar lingkungan sosial yang baik bagi seorang anak. Nah, demikian. Apalagi misalnya kita punya lingkungan rumah yang juga bagus, anak-anak yang terdidik, nah itu juga memudahkan tugas kita di dalam memberikan tarbiyah istimaiyah kepada anak kita. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang kelima. Siapa yang ingat kelima? Siapa yang ingat yang kelima? Tarbiyah yang kelima apa? Ya, betul. Tarbiyah al-jismiyah. Tarbiyah fisik. Ya, pembinaan fisik. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil ba'id wa ahabu ila Allah minal mu'minil ba'id. Orang yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mu'min yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya secara umum. Kuat, baik itu kuat mental spiritual maupun fisiknya. Jadi dari segala sisi dia kuat. Nah, ikhwan fillah, pengalaman membuktikan orang yang sakit-sakitan hafalannya juga enggak kuat kalau sakit-sakitan. Tapi kalau fisiknya oke, dalam arti kata sehat, bukan bugar kali kan, bisa lebih berotot-otot, bukan itu maksudnya. Sehat maksudnya, ya sehat. Nah ini juga menggambarkan, ya hafalannya juga kuat. Zanitidina al-zaniyallah wa iyyakum jami'an. Mana maka dari itu perlu tarbiyah jismiyah atau sekarang disebut juga dengan istilah olahraga. Ya, tarbiyah jismiyah ini meliputi, ya satu, memberikan. Yang pertama adalah ikhwan fillah, memberikan makanan yang baik dan halal kepada anak-anak. Jadi tarbiyah jismiyah itu, ingat, ya tarbiyah jismiyah ini bukan hanya olahraga saja. Kalau antum saya katakan tarbiyah jismiyah, tarbiyah fisik, olahraga saja, tidak. Mulai dari yang pertama, memberikan makanan yang halal lagi baik, halal dan sehat. Ya kalau bisa ini, ya membatasi anak itu jajanan-jajanan yang tidak sehat. Ya kalau bisa, diminimalkan, dibatasi, ya, seminimal mungkin, ya untuk mengonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, makanan yang baik, yang berpengaruh nantinya kepada anak ini nantinya, dah dewasa. Ya banyak penyakit-penyakit muncul setelah dewasa, ternyata tumor ini, kanker itu dan lain sebagainya, karena orang tua tidak memperhatikan tarbiyah jismiyah, yaitu makanan yang sehat. Dan yang, ya tentunya makanan yang halal ya, karena daging yang tumbuh dari rezeki yang haram ini tidak berkah. Daging itu merupakan bagian dari neraka. Ya salah satu penyebab menyimpangnya mental, akhlak orang-orang Yahudi adalah apa? Mereka suka makan as-sahr, akaluna lis-sahti. Mereka suka makan makanan yang haram, yaitu makan suap. Salah satu jenis makan haram, makan suap. Suap tahu? Ya, suap menyuap. Nah, itu orang Yahudi suka suap menyuap. Ya, mereka suka makan itu. Ini berpengaruh kepada mental mereka, ikhwan fillah. Jadi makanan juga memberikan pengaruh bagi jiwa seseorang. Di samping dia itu makan itu ya, secara teori makanan itu kan membina fisik. Ya, dari makanan itu ya kita akan tambah besar, kan begitu? Ya. Rambut tambah panjang, ya, tangan tambah gede, ya, ukuran tubuh tambah tinggi, itu dengan makan. Teorinya seperti itu, tapi jangan lupa makanan memberikan pengaruh, ya, psikologis juga bagi seseorang, pengaruh mental bagi seseorang, ya, banyak, ya, penyimpangan-penyimpangan mental, penyakit-penyakit psikologi yang muncul di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, kan banyak sekarang penyakit-penyakit psikologi. Jadi psikopat misalnya, membunuh, berantai seperti yang sering kita, yang sekarang ini lagi heboh, dan gemaran yang aneh-aneh, kan begitu ya. Ini ekonomi, kalau dicermati, salah satu penyebabnya adalah apa? Penyebabnya adalah makanan yang haram, yang tidak diperhatikan oleh orang tua kepada anaknya, hingga akhirnya anak itu tumbuh menjadi anak yang ya tidak terbina di atas akhlak yang susah diatur. Ikhwanifidina azanillah wa iyyakumjami'an. Ya. Jadi sekarang ini Indonesia, kalau sekarang kita bicara sedikit tentang Indonesia. Ya gimana lah Indonesia ini mau maju kalau rakyatnya semuanya terkutuk. Ya, terkutuk bagaimana? Ya. Saling mengutuk satu sama lainnya. Ya, kalau mau lihat gambarnya, lihat di jalan raya. Ya, ada yang melempar tikus. Tengah jalan. Awak pikir tikus itu mati dilanggar sama kendaraan, rupanya selama ini orang-orang itu kalau bunuh tikus di rumahnya itu dilempar di tengah jalan. Ya, akhirnya orang-orang pun mengutuk. Berhenti seenaknya. Belok seenaknya, lampu merah ditabrak dan lain sebagainya. Orang-orang mengutuklah satu sama lainnya. Ikhwanifiddin azani Allah, arwahnya sama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang malunin. Ya Rasul mengatakan istaku al-la'anin, jauhilah perkara yang bisa mendatangkan laknat, di antaranya membuang hajat di pinggir jalan atau membuat halangan di tengah jalan, mengganggu yang apa namanya kita katakan kepentingan umum. Nah ini ikhwan yang mendatangkan kutuk. Nah, jadi kutuk mengutuk satu sama lainnya, jadi semuanya jadi terkutuk. Nah itu kan diamini malaikat ikhwan fillah. Nah, azan ya Allah. Itu salah satu ya kita katakan faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi di sini juga tarbiyah jismiyah perlu diperhatikan, anak itu makal dan masrafnya, makan dan minumnya, dari mana sumbernya. Kita selaku orang tua hendaknya memperhatikan hal ini, itu demi tarbiyah anak kita. Kita tahu bersama, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang musafir yang seharusnya makbul doanya, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi, ya Rabbi. Ternyata apa? Makal mat'amuhu haram, masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudbiya bi haram. Fa kaifa yustajabu? Fa anna yustajabu dzalik? Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makanan dengan cara yang haram. Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Makanan haram bisa berpengaruh kepada doa. Ya, dan bukan mustahil juga berpengaruh kepada pembinaan mental seseorang kan fiddin. Ha'azani Allah wa iyyakum. Baik. Wa adamul israf fi tana'um wa tabdzir. Dan anak itu dilatih untuk tidak tenggelam dalam kemewahan dan sikap mubazir. Ya, jangan dilatih untuk hidup mewah. Susah. Ya, kalau anak itu dilatih untuk hidup mewah, akhirnya bagaimana ketika tidak selamanya kemewahan itu ada pada kita. Nah, ketika dicabut, anak itu enggak siap. Dan jangan dilatih mubazir ifani fitin. Azani Allah wa iyyakum. Dan hendaknya anak itu dilatih untuk hidup apa adanya. Apa yang ada itulah dinikmati. Bukan dilarang untuk apa namanya memberikan perhiasan kepada anak-anak, memberikan baju yang bagus. Ya, itu juga dianjurkan kepada fitin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Tetapi yang dilarang di sini adalah sikap berlebih-lebihan. Alhaqumut takatur. Nah, ikhwan fitin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika mendatangi masjid, yaitu pakaianmu, tutuplah auratmu ya dengan yang terbaik. Ya, dalam hal ini misalnya dalam kesempatan-kesempatan, misalnya hari raya, ya baju yang baru, silakan. Namun apa? Makan dan minum, silakan diberi anak-anak itu. Tapi apa? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Kama yustahabbu. Nah, di samping itu ikhwan fillah, tarbiyah jismiyah itu juga maksudnya adalah tarbiyah badannya dengan berolahraga. Ya, dengan berolahraga. Kama yustahabbu tadribu kullu jinsin alama yunasibuhu min anwa'ir riyadhah al-mubahah. Sebagaimana halnya dianjurkan juga, disukai juga melatih anak itu dengan jenis-jenis olahraga yang munasib, yang cocok bagi mereka. Ya, misalnya apa? Lari. Ya, lomba lari misalnya, menunggang. Musharahah, ya bela diri misalnya, dan beberapa jenis-jenis riyadhah lainnya. Nah, hukum riyadhah ini ikhwan fillah, hukum asalnya adalah mubah, boleh. Selama tidak ada unsur-unsur yang haram di dalamnya, melanggar syariat di dalamnya, ya. Nah, mengenai olahraga ini sebenarnya sedang dikaji juga di apa namanya? di masjid al-muslimin, ya, ini umum bagi anak-anak maupun bagi orang tua, karena yang berolahraga bukan hanya anak-anak, orang tua juga berolahraga. Nah, di sana ada ketentuan yang sedang dibahas di masjid al-muslimin. Sebagian sudah kita sebutkan, ada 6 qawaid, 6 batasan-batasan yang perlu diperhatikan bagi siapa saja yang mau berolahraga. Nah, bagi yang datang hari ini Ahad, siapa yang bisa menyebutkan ke-6 perkara itu? Lupa. Salah satu penyakit ilmu itu lupa memang. Hah? Saya bisa menyebutkan. Cara acak juga enggak mengapa. Yang bawa catatan juga baca catatannya juga enggak mengapa. Ya. Yang pertama apa? Tidak melalaikan dari kewajiban. Jangan sampai olahraga itu membuat kita lalai dari kewajiban, ya, melaksanakan kewajiban kita. Yang kedua, hendaknya memperhatikan tujuan olahraga. Jangan olahraga dijadikan tujuan, karena olahraga itu bukan tujuan, dia cuma wasilah. Dia cuma wasilah, dan dia akan al-umuru bimaqasidiha. Ya, urusan itu tergantung dengan tujuannya. Kalau tujuan berolahraga itu agar badan kita sehat, kemudian dari kesehatan itu kita bisa beraktivitas ibadah lebih banyak lagi, lebih giat lagi, maka ini bisa mendatangkan pahala. Ya, bisa mendatangkan pahala. Tapi sebaliknya, ya, jika ternyata olahraga ini menghambat kita dari perkara-perkara tersebut, dia bisa menjadi dosa, ikhwanul fiddin. Olahraganya yang jadi tujuan, ya, bukan sehatnya. Olahraganya yang jadi tujuan. Akhirnya bagaimana? Jadwal olahraganya lebih banyak daripada jadwal taklimnya. Ini udah payah ini. Kalau jadwal olahraganya lebih banyak dari jadwal taklimnya, kan udah payah. Ini namanya olahraga sudah menjadi tujuannya, bukan jadikan sebagai wasilah. Yang jadi wasilah jangan jadikan tujuan, yang jadi tujuan jangan jadikan wasilah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Tujuannya apa? Taklim. Wasilahnya olahraga. Sekarang terbalik. Tujuannya olahraga, taklimnya jadi wasilah. Wasilahnya apa? Supaya bisa sosialisasi dalam taklim, tujuannya untuk berolahraga. Ini udah keliru. Ini udah terbalik namanya. Ya, yang benar apa? Yang benar, ya, olahraga itu hanyalah sebagai wasilah jami'an, dan dia bisa berpahala jika niat kita dari olahraga itu adalah untuk meningkatkan gairah dan semangat kita untuk beraktivitas, menjalankan kewajiban. Ya, supaya tak sakit-sakitan. Abang ini kayaknya kurang olahraga ini. Masa jualan pergi jam 8 pulang jam 10 tidur, kayaknya apa, kena sakit gula gitu. Perlu olahraga. Nah, berolahraga lah dia, kan begitu ya. Kalau tujuannya supaya sehat, maka bisa menjadi pahala. Tapi kalau istrinya mengeluh, "Bang, abang jam 8 pergi ke lapangan, nanti jam 4 pergi ke lapangan lagi, kapan cari nafkahnya?" Nah, ini sudah terbalik namanya. Ini apa? Ini olahraga yang menjadi tujuannya. Nah, demikian misalnya fiddina azani Allah wa iyyakum. Jadi itu yang kedua, perhatikan maqasidnya, ya, tujuannya. Jangan menyimpang begitu. Yang ketiga, janganlah olahraga itu mengandung doror yang pasti. Doror yang pasti. Misalnya apa? Doror yang pasti, kemudaratan yang jelas. Ya. Misalnya enggak pandai berenang, mau olahraga renang di sungai, nah ini bahaya, ini mudarat, jangan. Belajar renang dulu. Memang renang olahraga itu. Tapi kalau antum tidak punya kibrah berenang, langsung mau olahraga ke laut, ini namanya bunuh diri. Nah, tepat ini mudaratnya jelas. Ya. Bela diri. Bela diri kan sunnah. Tapi bela dirinya apa? Tonjok-tonjokan wajah. Nah, ini enggak benar ini. Karena Islam tak bolehkan tonjok-tonjokan, mudarat, rusak wajah enggak boleh. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi setiap olahraga yang dorornya jelas, nah ini tidak boleh. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang main bola juga kalau kasar-kasaran, keras-keras, dia patah-patah gitu ya, ini gak boleh. Olah bola silakan, main bola gak apa-apa ya. Masain juga membiarkan kita waktu daurah main bola gak apa-apa ya, cuma dia lihat kalau mainnya serius sekali, mengejar kemenangan, main tekel-tekelan, main kasar-kasaran, main tunjang-tunjangan, nah ini janganlah, ini udah jadi haram nantinya, kan begitu ya. Tapi kalau untuk melatih kelincahan ya, untuk supaya cepat larinya dan sebagainya dan sejenisnya, ya itu silakan. Dahulu di zaman Ibnu Taimiyah juga ada namanya orang berkuda pakai bola, polo namanya, mereka main itu dulu, para sultan juga main itu, dan Ibnu Taimiyah mengatakan silakan ya, selama tidak membahayakan orangnya dan kudanya. Tapi kalau sudah membahayakan orangnya dan kudanya ini, jadi tidak boleh. Qanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itu untuk melatih apa, berkuda dan melatih orangnya, melatih kudanya dan melatih orangnya. Nah, sekarang untuk melatih berlari misalnya ya, pakai main bola, ya silakan, itu termasuk perkara yang mubah. Tapi ingat ya, jangan sampai ya hal itu saling mencederai satu sama lainnya. Nah, kalau sudah itu, maka hukumnya jadi haram. Yang keempat, tidak ada unsur judinya. Tidak ada unsur judi, jangan berjudi pula di situ. Nah, demikian konfidin. Azani Allah wa yajar. Jangan ada unsur-unsur judi. Yang keempat, tidak ada kelima, poin yang kelima, tidak membuka aurat dan tidak ada ikhtilat campur baur laki-laki perempuan. Batasan aurat pria dari mana? Dari lutut sampai ke pusar. Nah, itu dia batasan. Jadi jangan berolahraga dengan membuka aurat. Walaupun olahraganya berenang, kalau tinggal kolor ya enggak boleh kan gitu. Gulat tinggal kolor aja enggak boleh. Ya. Nah, jadi harus menutup aurat. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwanibillah azanillahu wa iyyakum jami'an, olahraga itu tidak menimbulkan ta'assub ya, hub wal bughd li ghairillah, cinta dan benci karena selain Allah Subhanahu wa taala, jadi musuh-musuhan. Ya, jadi musuh-musuhan gara-gara olahraga ini jadi haram. Jadi muncul kata-kata yang apa namanya, kita katakan yang menyakiti. Ya, kata-kata yang menyakiti, ya. Saling apa namanya? Jadi ada wala dan bara. Ya. Nah, ini jadi haram apa nih kedinya? Azan ya Allah wa iyyakum. Nah, itu dia 6 syarat atau dawabin qawaid yang perlu diperhatikan berkaitan dengan olahraga. Ya, nah ini ada sambungannya nanti di Masjid Muslimin, ada beberapa edisi khusus untuk meluruskan ikhwan-ikhwan yang berolahraga. Jadi ini anak-anak juga berlatih berolahraga dengan memperhatikan batasan-batasan yang kita sebutkan tadi. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga sudah memberikan contoh. Nah, di sini nanti pada pertemuan yang akan datang di Masjid Muslimin besok ya, mungkin besok ya, akan dijelaskan juga apakah wanita boleh berolahraga dan bagaimana batasannya wanita berolahraga. Wanita juga butuh olahraga ikhwani fiddin. Ya, wanita santriwati juga butuh olahraga. Perempuan juga manusia. Ya, sama seperti laki-laki. Ya, makan, minum, menghirup udara juga. Sakit-sakit juga. Dia butuh berolahraga juga. Jadi bagi para pendidik, anak-anak perempuan atau istri-istri itu juga perlu berolahraga. Olahraga yang sesuai dengan batasannya akan diberikan nanti oleh syariat berkaitan dengan olahraga untuk perempuan atau istri-istri. Azamnya Allah ya kunjungan. Baik. Wa min sawahidi dzalika ma rawadhu ummul mu'minin Aisyah binti Siddiq. Di antara dalilnya adalah riwayat yang dibawakan oleh ummul mu'minin Aisyah binti Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha kanat ma'a Rasulillah fi safarin wa hiya jariyah, bahwa ia pada suatu ketika bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan safar. Pada waktu itu dia masih gadis remaja. Faqala li ashabihi, maka Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, taqaddamu, kalian lebih dulu maju, berangkat lebih dulu ke depan. Artinya dalam rombongan itu disuruh dulu jalan. Summa qala, kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, Ta'ali usabiquki. Mari sini kita lomba lari, kata Rasulullah kepada Aisyah. fasabaqtuhu, maka aku pun berlomba lari dengan beliau. Fasabaqtuhu ala rijli, fasabaqtuhu ala rijli, maka aku pun dapat melombanya. Ya, Aisyah waktu itu ya masih apa namanya, jadi semaja. Falam makanat ba'du qaratu ma'ahu fi safarin, maka dalam kesempatan lain aku keluar bersama beliau dalam sebuah perjalanan. Faqala li ashabi, beliau berkata lagi kepada sahabat-sahabatnya, taqaddamu, maju duluan. Tsumma qala ta'ala yusabiquki, mari sini kita lomba lari. Wa nasitu alladhi kana, aku lupa perlombaan yang pertama dulu. Ya, wa qad hamaltu al-laham, saat itu aku sedang mulai gemuk, kata Aisyah. Waktu kaifa usabiqu wa ana ala hadhihi al-hal, bagaimana aku lomba lari kondisi sudah begini, kata Aisyah. Faqala la taf'alinna, mari sini kita lomba lari, kata Rasulullah. Fasabaqtu fasabaqani, maka kami pun lomba lari, Rasulullah dapat mengalahkanku. Faqala, Nabi mengatakan, hadhihi bil-tika bil-tika fasabaqani. Nah, sekarang skornya satu sama, kata Rasulullah. Jadi yang pertama Rasulullah kalah, ya, Aisyah masih jadi remaja. Yang kedua Aisyah yang kalah. Nah, demikian. Jadi skornya satu sama. Jadi ini adalah tarbiyah yang manifest. Nah, di sini banyak kali faedah. Di samping ini merupakan dalil bolehnya berolahraga ya antara suami istri, walaupun itu bukan di dalam rumah, ini kan di luar rumah dalam perjalanan, tapi di tempat yang memang aman lah dari fitnah, ya boleh ya suami istri berolahraga. Nah, demikian ibadah fitnah. Nah, di samping juga akan menumbuhkan kasih sayang dan apa namanya, kita katakan kemesraan di antara suami istri ya, ya dengan olahraga bersama ikhwanifiddin a'azzani Allah ayyukum. Baik. Ya, demikian juga al-musara'ah, bergelut. Rasulullah bergelut. Faqad sabata anna Rasulullah fara'a rukana fasara'ahu. Rasulullah pernah bertarung gelut bulat dengan rukana dan Rasul dapat mengalahkannya. Diriwayatkan dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukana bahwa ayahnya yaitu Rukana bertarung gulat bersama melawan Rasulullah. Fasara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah dapat mengalahkannya. Nah, demikian juga para sahabat dahulu juga demikian mereka bergulat ya, berlatih gulat. Demikian juga ya Habasyah yang ada di masjid berlatih tombak di dalam masjid. Nah, ini merupakan dalil-dalil dibolehkannya berolahraga ikhwan fillah jazakumullah wa jami'an. Tentunya ya seperti bergulat, tujuannya adalah untuk berolahraga, melatih kelincahan dan jenisnya, bukan untuk mematahkan lawan. Kalau ada unsur-unsur dan emosi kan gitu ya, mau mencederai atau mencelakai lawan, ya bukan, tapi hancur-hancuran. Olahraga yang sifatnya ekstrim itu tidak dibolehkan. Ya, seperti apa namanya, tarung bebas, hantam-hantaman sampai apa luka-luka, sampai apa namanya patah-patah, ini enggak dibolehkan. Gulat yang dilakukan oleh Rasulullah bukan seperti itu. Bela diri yang dilakukan oleh Rasulullah bukan seperti itu. Ya, termasuk juga ya dengan apa namanya, dengan senjata. Disebutkan para ulama mensyarah bahwa latihan tombak yang dilakukan oleh Habasyah di Masjid Nabi itu tidak dengan matanya. Tidak dengan mata tombak. Paham mata tombak? Bagian tajamnya ini enggak boleh. Latihan olahraga enggak boleh pakai pedang beneran, enggak boleh. Ya pakai pisau beneran enggak boleh. Kalau mau pakai kayu. Ya. Dalam masa-masa fitnah Rasul mengatakan apa? Ambillah pedang kayu. Tumpulkanlah mata pedangmu. Ambil pedang kayu. Tujuannya bukan untuk membunuh memang ya. Nah, jadi pedang kayu ini bisa digunakan untuk berolahraga bela diri dan jenisnya. Nah, itu kalau dalam hal olahraga bela diri penipitin. Azannya Allah. Enggak boleh pakai senjata beneran. Walaupun saya ahli, enggak boleh. Walaupun ahli, walaupun pendekar ya ban 100. Enggak boleh. Ya, walaupun ahli kali. Enggak boleh pakai senjata beneran penipitin. Ya namanya senjata bisa mencederai dan melukai. Mana tahu silap, namanya juga setan mengalir dalam tubuh manusia dengan mengalirnya darah. Kemungkinan untuk mencederai lebih besar. Nah, jadi kalau maupun pakai latihan senjata, jangan pakai parang beneran kan begitu. Walaupun latihan enggak boleh. Pakai parang-parangan. Ya, apa namanya? Ya, apa? Kayu dan jenisnya. Nah, demikian ini fadina azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi olahraga ini perlu juga, dan di madrasah-madrasah biasanya sudah disediakan mata pelajaran khusus ya sifatnya praktek, yaitu olahraga. Di sini juga saya dengar tadi ada juga olahraganya, ada ya. Ya, tapi perlu diatur saja batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Nah, demikian yang keenam, at-tarbiyah al-jinsiyah. At-tarbiyah al-jinsiyah, apa tarbiyah al-jinsiyah itu? Pendidikan seks. Perlunya seorang anak mengenal lawan jenisnya. Perlu. Oleh karena itu Rasul mengatakan pisahkan mereka kalau sudah berusia 10 tahun. Ya, disebutkan bahwa usia-usia di bawah itu tidak mengapa mereka selama boleh berbaur, tidak mengapa mereka berbaur dulu. Nah, kalau sudah 10 tahun itu sama sekali tidak boleh berbaur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Nah, demikian ikhwan fillah, ikhtilat perlu diperhatikan pada usia-usia seperti itu ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi Islam juga telah memberikan tarbiyah jinsiyah. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Ya, misalnya dalam hal ini ya tentunya anak-anak perempuan harus lebih mendapat perhatian lebih besar oleh orang tuanya. Karena ada yang namanya menstruasi ya, haid dan lain sebagainya, hal yang berkaitan dengan melahirkan, mengandung, melahirkan. Ini semuanya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Tarbiyah al-jinsiyah, mengenal ya secara biologis dia sebagai seorang wanita. Bagaimana Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah ketika dapat haid, sesungguhnya adalah sesuatu yang telah Allah tuliskan atas anak-anak perempuan Adam alaihi salam. Jadi perlu diberikan tarbiyah, pendidikan seks tentang haid, tentang nifas, tentang apa namanya? Anatomi apa, tubuhnya laki-laki perempuan, ini perlu dia mengerti walifidin azanillah. Dan ini yang harus diperhatikan oleh orang tua, jangan biarkan pengetahuan ini dia dapatkan dari selain sumber yang bertanggung jawab. Jangan sampai dia mengetahui sumber-sumber hal-hal ini dari teman-temannya, karena biasanya nanti yang dia peroleh menyimpang. Jadi kita yang harus memberikan pengarahan lebih dulu, atau apa namanya, kita katakan lembaga-lembaga pendidikan. Namun yang terbaik adalah ibu bapak. Dalam hal ini ibu yang lebih berperan memberikan pengarahan-pengarahan jinsiah ini kepada anak-anaknya. Karena suatu naluriah, satu perkara yang naluri sudah ada pada manusia, cuma perlu penyempurnaan, perlu pengarahan. Nah, dalam hal ini orang tua yang harus lebih cakap dan lebih tanggap yang mencermati perkembangan biologis anaknya. Nah, dia sudah mulai haid, ini sudah mulai dewasa, sudah mulai ya berubah suaranya, sudah boleh mengenal laki-laki dan perempuan. Nah, harus diarahkan tahap per tahap, fase demi fase. Ya, jangan sudah mau kawin belum ngerti apa-apa tentang hal-hal ini, repot. Kanifidin azanillah wa iyyakum, repot. Ya, antum adalah hal ini tentunya tidak perlu penjabaran secara vulgar. Dan Nabi tidak pernah memvulgarkan masalah-masalah ini. Al-Qur'an sendiri tidak membicarakan vulgar tentang masalah-masalah ini. Cuma isyari. Tapi perlu dijelaskan, bukan secara vulgar, tapi secara terarah di konfidensi. Oleh karena itu kita tidak setuju juga membicarakan hal ini secara vulgar. Ini bukan untuk vulgar-vulgaran, kita bicarakan secara terbuka di kelas atau di pendidikan juga bukan seperti itu caranya. Tapi ya pendidikannya lebih secara, kita katakan secara individual, ya lebih secara person, ya per orang. Maka dari itu tugas ini sebenarnya lebih tertuju kepada orang tua, ya ibu dan bapak. Jadi mencermati perkembangan anaknya. Anaknya ini sudah mulai puber, sudah mulai ini, ya. Dijelaskan kepada mereka tentang marhalah-marhalah ini konfidin. Alhamdulillah ya Tuhan. Baik. Di antaranya Ikhwan Fiddin, ya ada beberapa marhalah yang perlu diperhatikan di dalam masalah ini adalah, yang pertama ada beberapa marahil, marahilus sin, ya, fase-fase usia yang harus diperhatikan oleh ibu dan bapak berkaitan dengan anak-anaknya. Yang pertama, marhalatus sin allati yulzimul atfal fiha awil istizan fi awqatin muayyanah. Fase usia yang mana seorang anak harus minta izin pada waktu-waktu tertentu. Jangan dia masuk nyelonong ke kamar, ya, orang tuanya, agar tidak melihat pemandangan yang seharusnya tidak dilihatnya. Karena ini akan berpengaruh kepada diri. Maka Islam mewajibkan, mengharuskan kepada anak-anak yang sudah sampai kepada marhalah usia tertentu untuk minta izin pada waktu-waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya. Tiga waktu di mana seorang anak harus minta izin. Seorang anak, ini marhalah usia, fase usia di mana anak itu harus minta izin pada tiga waktu, waktu tertentu, yaitu min qabli salatil fajar, sebelum salat fajar. Ini waktu-waktu antum tahu sendiri, orang dewasa ini waktu orang dewasa. Tiga waktu ini. Ya, waktu orang dewasa. Pertama apa? Waktu 17 tahun ke atas istilahnya. Waktu sebelum salat fajar. Ketika kamu meletakkan pakaian kamu pada siang hari, waktu qailulah. Dan min ba'di salatil isya, setelah salat. Nah itu waktu-waktu di mana seorang anak harus minta izin. Walaupun anak diajarkan kepadanya untuk minta izin pada waktu itu, kalau dia sudah sampai kepada usia mumayyiz, mengerti apa yang kita perintahkan. Nah, nanti jam ini habis sholat ini jangan masuk ya. Kalau kecuali minta, jadi jangan nyelonong saja. Ini harus diajari sejak dini. Ya. Nah itu kalau dia sudah masuk usia tanwin. Yang kedua, marhalatus sin at-tafriq fil madajih. Marhalah, ya, fase usia di mana dia harus dibedakan tempat di tempat tidurnya. Yaitu bitakhsis firasy likulli tiflin balagha al-ashra min umrihi. Mengkhususkan tempat tidur bagi anak-anak, tiap anak-anak atau tiap anak jika dia sudah berusia 10 tahun. Jika dia sudah berusia 10 tahun. Antara anak laki-laki ini. Kalau anak laki-laki sudah berusia 10 tahun, nah, itu tempat tidurnya harus dipisah. Jangan satu tempat tidur. Itu sama anak laki-laki ya. Ya, dibuat bertingkat lah. Ya. Kalau enggak punya duit beli tempat tidur baru, dibuat bertingkat bisa ada, dipisah filmnya ya, dipisah tempat tidurnya. Wa taqsisi kulli min al-jinsayni bi ghurfatin mustaqillah. Dan memisahkan kamar bagi anak yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan. Kalau sudah berusia 10 tahun, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan. Anak perempuan juga demikian, kalau sudah 10 tahun, antara mereka juga dipisah tempat tidurnya. Jangan satu tempat tidur lagi. Jadi untuk yang berbeda jenis dipisah kamarnya. Jadi setiap orang tua minimal satu rumah itu memiliki 3 kamar. Lebih dari itu kamar untuk setan biasanya. Kamar untuk ibu bapak, kamar untuk anak laki-laki, kamar untuk anak perempuan. Ya, itu minimal. Ikhwan fillah, hadzanillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Agar ketika sudah sampai usia 10 tahun itu bisa dipisah laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, jadi kewajiban seorang ayah menyediakan rumah, tempat tinggal yang kondusif untuk keluarganya. Ini kewajibannya ya, Ibu Fitri. Dia harus berusaha. Harus sebagai ya kepala rumah tangga, dia harus menyediakan itu bagi anak-anaknya. wah anak saya 10, 5 perempuan 5 laki-laki, apa harus buat 10 kamar? Bukan itu, buat aja 3 kamar, ya 5 yang di, anak laki-laki di satu kamar, 5 anak perempuan di satu kamar. Bukan buat kamar sebanyak anak yang ada, bukan. Ikhwanikiddin, a'azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itu dia yang kedua ikonis ini. Marhalatu sinni tafriq fil madajih, membedakan tempat tidur. Ya, usia di mana dia harus dibedakan tempat tidurnya, yaitu ketika dia sudah berusia 10 tahun. Hadisnya sudah kita sebutkan di awal tadi ya. Yang ketiga, marhalatu sinni al-istidhanil mutlaq. Belum. Ini terakhir. Ini terakhir. Dari waktunya. Jadi sayang yang terakhir belum sempat. Nantilah. Apa namanya? Badannya. Marhalah yang terakhir adalah marhalah tusirul isti'dan al-mutlaq. Marhalah fase usia di mana seorang anak harus minta izin secara mutlak di semua kondisi dan di semua waktu. Yaitu apabila dia sudah mencapai usia baligh. Ya. Wahia liman barabal hulum. Bagi anak yang sudah balir, ya, maka dia harus minta izin jika masuk ke kamar orang tuanya atau masuk ke apa namanya tempat-tempat berkumpul, maka dia harus minta izin. Ikhwani fiddin, a'azzanya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, tanda-tanda buluh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yaitu dengan zuhur alamatin khassah, mislu khuruju damil haid, keluarnya darah haid. Adapun laki-laki apabila dia sudah mimpi basah. Nah, apabila dia sampai kepada usia baligh ini, dia harus minta izin kapanpun ke kamar orang tuanya, ya, atau ke tempat-tempat berkumpul akhwat atau ya ikhwan, dia harus minta izin sebelum masuk ke tempat-tempat tersebut. Ikhwan fillah, ha'azaniyallahu wa yumian. Nah, demikian saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan lainnya kita bisa sambung lagi. Ya, demikian saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.